Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Syarah Ushul Sunnah Imam Ahmad karya Sa'ad Ats-Tsauri hafizallahu ta'ala wa waffaqahu. Kita masih di halaman 57, kita akan baca catatan kaki penjelasan tambahan dari penyunting atau muhaqqiq atau mu'tani. Fatabayyana lana jelaslah bagi kita anna hunaka fi bisyafa'ah, di bab syafa'at terdapat man, orang yang farata, meremehkan dalam mengimani syafa'at sehingga mereka mengingkari dan menolak madalat alaihi nusus, kandungan nas. Syafaat yang terdapat dan menjadi kandungan nas. Di sisi yang lain, ada sekelompok orang yang berlebihan dalam mengimaninya sehingga menetapkan dan mengimani syafaat yang tidak ditetapkan oleh nas. Maka mereka tetapkan adanya syafaat dari al-mauta, orang-orang yang sudah mati, min ashabil kubur, para penghuni kubur. Akan diberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik kepada ahli sunnah untuk bersikap pertengahan fi hadzal bab, dalam masalah ini, ka ghairi minal abwab, sebagaimana di bab-bab yang lainnya. Ahli sunnah mengimani apa yang ditetapkan oleh nas dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh nas. Syekhul Islam Ibn Taimiyah Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan hadal maudi', masalah ini adalah permasalahan yang iftarqan nasu fihi, manusia berselisih pendapat padanya, terbagi menjadi tiga golongan. Tarfani, dua golongan ekstrim, wawasaton, dan satu golongan pertengahan. Maka orang-orang musyrik dan orang-orang yang mencocokinya, yaitu dari kalangan ahli kitab, yang membuat bid'ah dalam agamanya, semacam ahli bid'ah dari kalangan Nasrani dan ahli bid'ah dalam kalangan umat ini, mereka tetapkan syafaat yang ditiadakan oleh Al-Quran. Sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah mereka mengkari syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan garis bawahi, fi ahlil kabairi min ummatihi. Syafaat untuk pelaku dosa besar dari umat Nabi. Artinya, Khawarij dan Mu'tazilah tidak mengingkari syafaat uzma. Yang diingkari adalah syafaat untuk pelaku dosa besar. Bahkan sekelompok dari ahlul bid'ah, yaitu sekelompok dari Mu'tazilah, mengingkari kalau orang itu bisa mendapatkan manfaat dari syafaat dan doa orang lain. Sebagaimana mereka mengingkari seorang itu bisa mendapatkan manfaat dari sedekah orang lain dan puasa orang lain anhu untuknya. Mereka mengingkari syafaat beralasan dengan firman Allah Ta'ala, min qabli ayati yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum datang hari tidak ada jual beli, tidak ada cinta, kasih sayang dan orang yang dekat di hati, tidak pula ada syafaat. Ditambah firman Allah Ta'ala, ma lidzalimina min hamim wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang yang zalim, yaitu orang yang musyrik, hamimin, teman dekat, tidak pula pemberi syafaat yang ditaati dan semacam itu. Adapun salaful ummah dan para imam dan Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti mereka fa'athbatu ma ja'at bi sunnatu, mereka tetapkan dan imani apa yang diajarkan oleh sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi memberikan syafaat untuk pelaku dosa besar dari umatnya. wa ghairi dzalika min anba'i syafa'ati, dan bentuk-bentuk yang lain, bentuk-bentuk syafaat Nabi yang lain. Demikian juga syafaat yang akan diberikan oleh selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para nabi dan malaikat. Wa qalu ahlussunnah mengatakan tidaklah kekal dalam neraka satupun dari ahli tauhid. Wa aqaru, dan mereka ahlussunnah mengakui ma ja'at bi sunnatu, kandungan hadis yang menyampaikan min intifa'il insani bidu'ai ghairihi. Bahasanya seorang itu mendapatkan manfaat dengan doa orang lain, dari syafaat orang lain, sedekah orang lain atas namanya, bahkan puasa orang lain untuknya, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama. Kama tsabata bi sunnatu, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih yang tegas. Demikian juga maka amal-amal yang lain yang semakna dengan puasa. Wa qalu, mereka ahli sunnah mengatakan sesungguhnya Asy-Syafi' orang memberikan syafaat itu hanya meminta kepada Allah dan memohon, dan syafaat tidaklah manfaat di sisi Allah illa bi'izni, kecuali dengan izinnya, yaitu izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan di halaman 58, ya. Kembali ke matan, qalan musannifu rahimallahu taala, wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharijun maktubun baina ainihi kafirun. Wal ahadithu allati ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika kainun. Dan mengimani bahasa Masih Ad-Dajjal itu pasti akan keluar, dan tercatat di antara dua matanya tulisan, tertulis di antara dua matanya tulisan kafirun kafir, dan hadis-hadis yang ja'at fihi berkenaan dengan Dajjal. Dan mengimani anna dhalika kainun, bahasanya itu semua akan terjadi. Ya, penjelasannya, para nabi alaihimussalam sepakat untuk mengingatkan bahaya Dajjal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin," tidak ada seorang pun nabi kecuali mengingatkan umatnya bahaya Al-Masih Ad-Dajjal. Wa ja'atil ahadits, dan terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan sedikit tentang sifat Dajjal. Di antara sifat Dajjal, bersamanya dia membawa jannah, membawa kebun atau taman dan api. Dan dia mengajak manusia untuk mempertuhankannya. Wana dan bahasanya Dajjal, dan mempertuhankan ini tahapan akhir Dajjal. Dajjal pada awalnya mengaku jadi Mahdi, kemudian jadi nabi, setelah itu jadi Tuhan. Wa anau ya'ti, dan bahasa Dajjal itu datang, ya, akan muncul dan akan keliling-keliling ke berbagai negeri dalam waktu yang dekat, yang tidak lama. Dan bahasanya Dajjal, wa anna idza kharaja, dan jika Dajjal telah muncul, orang-orang pun mengetahui kemunculannya dalam waktu yang singkat. Dia mengajak manusia untuk mengimaninya, dan Dajjal ini memasuki semua negeri kecuali Mekah dan Madinah. Dasarnya Dajjal ketika dia mendatangi Mekah, mendatangi Madinah, ja'aha, dia mendatangi Madinah ala naqabin min niqabiha, melalui salah satu naqab, niqab kota Madinah. Lantas keluarlah dari kota Madinah semua orang kafir dan munafik. Detailnya ada di catatan kaki Catatan kaki dua. Diatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, "Laisa min baladin," tidak ada satu pun negeri kecuali Dajjal akan menginjakkan kaki di negeri tersebut kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada "Laisa lahu min niqabiha," tidak ada di jalan-jalan kota Mekah dan Madinah satu pun jalan kecuali ada padanya malaikat yang berbaris menjaga kota Madinah. Maka Madinah kemudian gempa, bi ahliha goyanglah penduduknya sebanyak 3 kali gempa, dan karena gempa, dengan gempa ini Allah keluarkan dari kota Madinah semua orang kafir dan munafik. Ya, nakbon makna aslinya lubang. Namun di sini bisa juga maknanya tariqun dayiqun fi jabalin. Ya, jalan sempit di gunung. Ya, jalan-jalan sempit. Ya, maka tinggal di kota Madinah dan Mekah tidak jaminan selamat dari Dajjal. Karena orang yang jika orang yang tinggal di kota Mekah dan Madinah, namun dia tidak menjaga imannya, rusak imannya, nanti ketika Dajjal tiba, dia akan mendatangi Dajjal. Keluar dari kota Mekah dan Madinah untuk mendatangi Dajjal. Fakharaja minal Madinati, maka keluarlah dari kota Madinah setiap orang kafir dan munafik. Keluar hatta yu'mina bihi, sehingga mengimaninya. Yaitu mengimani Dajjal. Dan keluarlah seorang dari ahlu sunnah wal Islam mendebat, mendebat Dajjal, wa yunaqishuhu, dan membantah Dajjal. Maka Dajjal berkata kepada orang-orang yang ada, para pengikutnya, maukah aku perlihatkan kepada kalian? Kemudian Dajjal memerintahkan untuk membelah orang tersebut menjadi 2 bagian. Dajjal pun melewati di antara 2 belahan tersebut untuk menegaskan kalau orang ini betul-betul terbelah. Kemudian Dajjal kembali menyatukannya. Lantas orang tersebut setelah balik hidup, dia mengatakan, al-an izdadtu imanan wa yaqinan. Sekarang aku semakin beriman dan yakin engkau adalah tukang bohong yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tidak memberikan kekuasaan kepada Dajjal setelah itu untuk membunuh orang tersebut. Nah, kenapa Dajjal ini disebut Al-Masih, Waqil, dan ada yang menjelaskan Waqil. Ya, dia disebut Al-Masih li'ana yadur alal buldani. Karena dia berkeliling ke berbagai negeri, wa yasihu, dan berkeliling via di berbagai negeri. Dan dia disebut Dajjal karena dia berbohong dan bukan orang yang jujur. Dan terdapat dalam banyak hadis mendeskripsikan Dajjal kalau Dajjal itu buta sebelah. Dan bahasanya Allah Jalla wa'ala tidak buta sebelah. Dan dia bersamanya taman dan api. Siapa yang masuk ke tamannya Dajjal, dia akan menjumpai neraka. Dan siapa yang masuk ke apinya Dajjal, dia akan mendapatkan penghidupan yang nikmat. Kehidupan akhirat yang nikmat. Wa yadulu ka hada, maka kisah Dajjal ini memberikan petunjuk kepada Anda untuk tidak bersegera cepat-cepat mempercayai semua orang yang mengklaim kebaikan atau mengklaim satu klaim. Walau kana ma'ahu, meskipun bersamanya terdapat bukti yang yadhar, yang nampak kalau itu adalah karamah atau itu mukjizat, sampai seorang itu memastikan keadaan orang tadi kemudian menimbangnya dengan nusus syar'iyah dari Al-Quran dan Sunnah. Dan sejumlah kelompok mendustakan adanya masih ada Dajjal. Mereka mengatakan karena Dajjal tidak terdapat dalam kitabullah Azza wa Jalla, maka kita katakan sunnah adalah dalil yang independen. Wajib atas kita mengimani sunnah dan menjadikan sunnah sebagai hakim dalam kehidupan kita, dalam permasalahan kita, dan mengamalkan bima fiha minan nusus, nas-nas yang terdapat di dalamnya. Ternyata sarannya loncat setelah membahas Dajjal. Kalau di matan, wa anna Isa bin Maryam yanzilu, dan bahasa Isa putra Maryam itu turun, lantas akan membunuh Dajjal di Babi Lut. Maka semestinya ada sedikit penjelasan tentang Isa. Dan nampaknya terlewatkan. Sehingga selanjutnya, wal imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Qala al mu'allif, wal imanu qaulun wa amalun. Hada, ini adalah mu'taqad akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahasanya iman itu memiliki rukun, di antara rukunnya adalah ucapan, di antara rukunnya adalah keyakinan, di antara rukunnya adalah perbuatan. Wa yadullu ala hada, dan dalil halnya adalah sejumlah nas yang melabeli banyak ucapan dan perbuatan dan amal, bahasanya dia diberi label iman. Wa min dzalika, di antaranya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah 60 sekian atau 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, cabang yang paling rendah dalam menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu, itu salah satu cabang iman. Maka Nabi jadikan ucapan la ilaha illallah bagian dari iman. Nabi jadikan rasa malu yang merupakan aktivitas hati bagian dari iman. Dan Nabi jadikan menyingkirkan gangguan dari jalan wawa minal a'mali, dan dia adalah termasuk anggota amal anggota badan, itu bagian dari iman. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak akan menelantarkan iman kalian, yaitu salat kalian yang kalian kerjakan dalam keadaan posisi menghadap Baitul Maqdis sebelum berpindah ke sebelum perpindahan kiblat. Maka dinamailah salat, maka Nabi atau Allah menyebut salat yang merupakan bagian dari amal, Nabi sebut dengan sebutan iman. Wan nususu fi hadza katsiratun, dan nas dalam masalah ini sangatlah banyak. Idza taqarra hadza, jika ini telah jelas, maka ucapan itu rukun iman, amal itu juga rukun iman, keyakinan itu juga rukun iman. Jika ada yang bertanya, apakah amal badan itu syarat sahnya iman ataukah syarat sempurnanya iman? Maka jawaban kami, amal itu rukun iman dan bukan syarat sah ataupun syarat sempurna iman. Siapa yang mengatakan amal itu syarat dalam iman, kami katakan ini keliru. Karena amal itu bagian tak lepas dari iman. Sedangkan syarat syarat sesuatu itu sebelum sesuatu dan dia tidak menjadi bagian dari sesuatu. Contohnya, tahara atau wudu adalah syarat sholat. Apakah tahara itu bagian dari sholat ataukah dia sesuatu yang berdiri sendiri sebelum sholat? Jawabannya tentu yang terakhir. Yang namanya tahara atas wudu itu adalah perkara berdiri sendiri sebelum sholat. Fahina idin, maka pada saat itu bisa disimpulkan yang namanya syarat itu mendahului sesuatu atau berbarengan dengan sesuatu. Namun dia adalah satu perbuatan yang mandiri atau independen. Sedangkan rukun adalah juz'un minal mahiyah. Unsur dari satu hakikat. Maka contohnya rukun adalah rukun sholat karena dia adalah bagian dari sholat. Demikian juga ucapan dan keyakinan. Dan perbuatan itu adalah rukun iman. Karena iman itu digambarkan seperti pohon. Minha di antara pohon ada yang jadi daun, ada yang jadi ranting, ada yang menjadi akar. Walikulin dan masing-masing punya hukum sendiri-sendiri. Maka misalnya ibadah-ibadah sunnah rawatib. Ada minal iman, dia adalah bagian dari iman, namun dia adalah rukun yang menyempurnakan iman. Iman tidak hilang dengan hilangnya sholat rawatib. Akan tetapi iman itu berkurang sebagaimana pohon itu berkurang karena hilangnya sebagian daunnya. Dan kita tidak meniadakan nama pohon anha darinya karena berkurangnya sebagian daun. Kemudian kembali ke matan, iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kama ja'a fil khabari, sebagaimana terdapat dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus amal, yang paling bagus akhlaknya. Catatan penjelasannya, yazidu wa yanqus yakni artinya bahwasanya iman itu bertambah jika hamba itu melakukan ketaatan. Dalil hal ini firman Allah Ta'ala supaya mereka bertambah imannya di samping imannya terdahulu. Wa nususu fi hadza katsiratan, dan nas dalam masalah ini sangatlah banyak. Alasan yang lainnya karena idza kana yasdadu, jika bisa bertambah artinya anau yang kusu. Artinya dia bisa berkurang mimbabi dalalati talazum. Ini mengikuti bab dalalah talazum. Dalalah talazum itu artinya konsekuensi logis. Konsekuensi logis adanya bangunan misalnya bangunan kelas, berarti ada tukangnya, ada desainernya. Tidak mungkin ada bangunan tanpa tukang yang menggarap dan mengerjakannya. Ini konsekuensi logis adanya bangunan. Maka dalalah talazum berarti konsekuensi dari iman itu bertambah, dia berkurang. Di catatan kaki ada kutipan dari yang disiapkan oleh Mu'tani. Syekhul Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya, kitab Al-Iman, waliyata olakan itu al-sunnah wal-hadis, meyakini anna bahasanya iman itu yatafadhalu, bertingkat-tingkat. Jumhur ulama al-sunnah mengatakan dia bertambah dan berkurang. Dan di antara mereka ada yang mengatakan tegas bertambah namun tidak mengatakan berkurang sebagaimana riwayat Imam Malik di salah satu dari dua versinya. Di antara ulama al-sunnah ada yang mengatakan iman itu bertingkat-tingkat semacam Abdullah bin Mubarak. Namun telah valid redaksi bertambah dan berkurang minhu dari Abdullah bin Mubarak. Dari sahabat dan tidak dikenal dalam masa ini sahabat yang lain yang menyelisihi la angkal, sampai Syekhul Islam mengatakan Bahasanya bertambahnya iman adalah satu perkara yang bisa dirasakan oleh seorang mukmin. Jika dibacakan padanya ayat-ayat, bertambah iman di hatinya dengan memahami Al-Quran dan mengetahui maknanya min ilmil iman. Ya, maka ketika dia memahami Al-Quran dan mengetahui makna-maknanya min ilmi iman, maka ada pengetahuan iman yang tidak ada sebelumnya. Hatta sampai-sampai seakan-akan dia tidak pernah mendengar ayatnya kecuali saat itu. Dan terwujudlah dia dalam hatinya minat yang kuat untuk melakukan kebaikan dan rasa takut yang luar biasa minasyari dari kejelekan malam yakun selama belum terjadi. Fazada, maka bertambahlah ilmunya, pengenalannya tentang Allah, rasa cintanya untuk taat pada Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan bertambahnya iman. Intaha sekian kutipan. Ya. Kemudian wa itsbatu, kembali ke atas di halaman 61. Dan penetapan bahasanya iman itu bertambah dan berkurang adalah mazhab, yaitu akidah ahlu sunnati wal jamaah, menyelisih murjiah yang berpandangan bahasanya amal tidak termasuk dalam musamal iman, dalam pengertian iman. Mereka murjiah mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Mereka tinggalkan zahir nas-nas yang telah lewat yang menunjukkan maksudnya amal dalam definisi dan pengertian iman. Wata dulu dan menunjukkan bahasanya iman itu bertambah. Famin sama, maka dari sana apakah perkataan bahasa iman itu bertambah dan berkurang itu bisa dinilai ijma'. Jika realitanya seperti itu, maka bagaimanakah kita kompromikan antara dia dengan perkataan Imam Malik, iman itu bertambah saja. Maka jawabannya, penetapan bertambahnya iman itu ada dalam telah mutawatir dalam banyak nas. Penetapan bertambahnya iman itu dalil pendukungnya adalah berbagai macam nas yang derajatnya mutawatir dari Al-Quran dan Sunnah. Dan menetapkan adanya dan menetapkan kalau iman itu berkurang adalah di antara konsekuensi iman itu bertambah. Imam Malik atau sebagian orang meniadakan berkurangnya iman hanyalah meniadakan lafaz, bukan meniadakan lafaz dan makna. Faqal, beliau katakan, kami tidaklah mengatakan faqal, maka Imam Malik mengatakan analah aku tidak katakan iman itu berkurang. Lakinah akan tetapi tidak bertambah atau berkurang tambahannya atau hilang tambahannya. Maka dari sini salaf sepakat bahasa iman bertambah dan berkurang. Perselisihan antara mereka dalam teks, perselisihan di antara mereka hanya dalam teks saja, dalam lafaz saja. Meskipun hakikatnya sama antara jumhur dengan Imam Malik dalam masalah ini. Ya, kita break sebentar 2 atau 3 menit. Nah. Ya, kita sedikit ulangi. Maka tadi ada pembahasan apakah iman bertambah dan berkurang itu ijma'us salaf. Ya, kesimpulannya iya, ijma'us salaf. Ya, disampaikan oleh sesaat, itsbatu ziyadah menetapkan bertambahnya iman, dalilnya mutawatir berupa Quran dan Sunnah. Wa itsbatun naqsi dan menetapkan berkurangnya iman adalah min lazimil awwali, adalah konsekuensi dari hal yang pertama itu bertambahnya iman. Imam Malik atau sebagian ulama yang meniadakan berkurangnya iman itu hanya meniadakan lafadznya saja. Faqal Imam Malik mengatakan, ana la aqulu, aku tidak mengatakan iman itu berkurang, namun aku katakan iman itu tidak bertambah. Atau takilu ziyadatuhu, atau sedikit tambahannya, atau hilang tambahannya. Ya, hilang tambahannya, ya sama dengan berkurang. Takilu ziyadatuhu, tambahannya sedikit, ya berkurang. Wa min huna, maka dari sini fasalafu muttafiquna. Garis bawahi, perhatikan muttafiquna. Ya, ini jawaban dari pembahasan atau pertanyaan. Maka salaf sepakat. Bahasanya iman bertambah dan berkurang karena perselisihan di antara mereka dalam masalah berkurangnya iman itu adalah perselisihan redaksional saja. Catatan kaki tadi disampaikan Imam Malik dan sebagian orang yang mengingkari atau meniadakan berkurangnya iman. Maka ada catatan kaki satu. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa mengatakan, wa kana ba'dul fuqaha'i, adalah sebagian ulama fikih, min adba'i tabi'in, dari tabi' tabi'in, tidak setuju fi itlaqin nuqsani alaihi, label berkurang alaihi untuk iman. Dianam karena mereka menjumpai disebutkannya bertambahnya iman dalam Al-Quran, dan mereka tidak menjumpai disebutkannya berkurangnya iman. Wahada, dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Imam Malik. Imam Malik punya dua pendapat. Pendapat pertama menegaskan iman bertambah dan berkurang. Ya, pendapat yang kedua, iman bertambah dan no comment, dan tidak berkomentar tentang berkurangnya iman. Wastadalal mu'alif, dan mu'alif berdalil, mendalili bahasa iman itu bertambah dan berkurang dengan sabda Nabi SAW, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa nususu fi hadza, dan nas dalam masalah ini adidatun, banyak. Wa mislu hadza aidan, dan semisal ini juga adalah kekafiran. Fa inna qad yakunu aqwalan wa qad yakunu af'alan, kekafiran itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, dan bisa berupa keyakinan. Maka sangkaan bahasanya kekafiran itu tidaklah ada kecuali dengan keyakinan, ada sangkaan yang salah. Dan ini adalah metode atau akidah Murji'ah yang mengatakan la yakunul kufru ila bil i'tiqadi. Tidak ada kekafiran kecuali dengan keyakinan. Wa qad ja'at an-nusus di halaman 62, padahal terdapat banyak nas yang memberikan vonis kafir kepada orang yang mengucapkan satu ucapan atau melakukan satu perbuatan. Sebagaimana dalam firman Allah Jalla wa Ala, la ta'tadziru, janganlah kalian beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah iman. Padahal mereka hanyalah berbicara. Fahakama alaihim, maka Allah vonis mereka dengan semata-mata ucapan mereka. Maka sebagaimana iman itu bertambah dan iman itu bertambah dan berkurang, maka demikian juga kekafiran itu bertambah dan berkurang. Laisa ala rutbatin wahidatin, tidak dalam satu level yang sama. Ya dulu ala dalika, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu tsumma kafaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman kemudian kafir, tsumma zadu kufra, kemudian bertambah kafirnya. Wa yadullu alaihi aidan, dan dalil yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Nasi itu mengubah, menggeser bulan haram ke bulan yang seharusnya bukan bulan haram. Nasi itu adalah tambahan kekafiran. Maka disesatkanlah bihi dengan sebabnya alladzina kafaru, orang-orang kafir. Maka ada ziyadatun fil kufur, ada summasdatu kufra. Ini dalil kalau kekafiran itu bisa bertambah. Dan setiap yang bertambah itu berarti berkurang. Idza taqarra hadza, jika hal ini telah jelas, maka sebagian perbuatan itu kekafiran. Wa min amsilati dzalika, di antara contohnya adalah orang yang meremehkan Al-Qur'an, lantas meletakkannya di tempat yang kotor. Dia kafir dengan tindakannya meskipun dia tidak meyakini bolehnya hal itu. Maka tidaklah dipersyaratkan dalam kekafiran harus berganding dengan keyakinan. Bal yakfi, bahkan cukup jika dia telah kafir dengan perbuatannya, cukup untuk jadi kafir. Kembali ke matan, wa man taraka salata faqad kafara, dan siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Walaisa minal a'mali syai'un, dan tidak ada amal satu pun amal yang tarkuhu kufrun, meninggalkannya adalah kekafiran kecuali salat. Siapa yang meninggalkan salat fahuwa kafirun, maka dia kafir, dan Allah telah menghalalkan hukuman mati untuknya. Penjelasannya, meninggalkan sholat adalah kekafiran menurut pendapat yang paling kuat dari sejumlah pendapat ulama, sebagaimana dijelaskan oleh mu'allif, oleh Imam Ahmad Huna di sini di kitabnya Usul Sunnah. Menyelisih sekelompok yang sangat besar dari para ulama yang berpandangan bahasa meninggalkan sholat la yu'addu, tidak dinilai sebagai kekafiran. Waqad ja'a, terdapat dalam hadis bahasanya Nabi SAW menyampaikan, perkara yang membedakan antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Dan Nabi SAW menyampaikan, antara seseorang dengan kemusyrikan atau kekafiran adalah meninggalkan salat. Wa min huna, maka dari sini, maka zahir nas menunjukkan ala hadal qawli, pendapat ini. Dalil yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Kalau mereka mengatakan lam nakum minal musallin, kami tidak mengerjakan sholat. Dalil yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala, jika mereka bertobat dan menegakkan sholat dan membayar zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudaramu seagama. Wa yadullu alai aidan, dan dalil akan hal ini adalah nususun adida, banyak nas. Wahadal qawlu, dan pendapat ini yang mengatakan meninggalkan sholat adalah kekafiran adalah pendapat Imam Ahmad dan sejumlah ahli ilmi. Sedangkan jumhur ulama menyelisih pendapat ini. Akan tapi zahir itu makna yang lebih mendekati dari nas-nas yang telah lewat, menunjukkan benarnya pendapat Imam Ahmad. Nah, gimana kalau meninggalkan sholatnya bolong-bolong? Tentu meninggalkan sholat ada yang sama sekali meninggalkan sholat, ada yang bolong-bolong. Wa in kana yatrukuha, jika seorang itu meninggalkan sholat fi waktin, di satu waktu dan melakukannya di waktu yang lain. Nah, artinya bolong-bolong. Dan perlu diingat bahasanya sholat yang kita bahas adalah sholat lima waktu, bukan sholat Id dan yang lainnya. Maka jika dia tinggalkan sholat di satu kesempatan itu karena juhud dan mengingkari wajibnya sholat, bolehnya dan karena anggapan, bolehnya tidak sholat yang penting baik dengan tetangga, maka dia kafir dengan sepakat ulama. Wa in tarakaha tahawunan wa kasla, dan jika seorang itu meninggalkannya karena meremehkan dan malas, fahuwa, maka orang tersebut yang sholatnya bolong-bolong, menurut kami, menurut pendapat yang paling kuat dari sejumlah pendapat ulama, dan itu sesuai dengan kandungan dalil, yakfuru aidan, adalah kafir. Batal imannya. Fayakunu ala hada, maka jadilah ala hada berdasarkan hal ini, keadaannya, jika dia tinggalkan di satu sholat, dia kafir. Dan jika dia mengerjakan sholat di waktu alladhi yalihi berikutnya, dia kembali ke dalam agama Islam. Nah, alasan pokok, sebagian ulama, tepatnya adalah Al-Albani yang mengatakan, bahasanya orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir. Alasan pokoknya adalah sebagai berikut. Fa in qala qa'il, jika ada yang bertanya, terdapat dalam hadis seorang itu masuk surga dan dia belum pernah beramal kebaikan sama sekali. Gimana hadis ini? Ini hadis yang paling pokok dipegangi oleh sebagian ulama, semisal Al-Albani, untuk mengatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Maka kami katakan hadis dalam masalah ini ada dua kategori. Yang pertama adalah orang yang beriman, masuk ke dalam Islam setelah syahadat, belum punya kesempatan untuk sholat, datanglah kematian sebelum tiba waktu sholat. Seperti orang yang beriman, kemudian langsung masuk ke dalam medan jihad, kemudian meninggal dunia karena sebab jihad. Maka orang ini belum sholat karena memang belum punya kemampuan untuk mengerjakan sholat. Sedangkan yang kita bahas, yang batal imannya karena meninggalkan sholat, adalah orang yang tidak pernah sholat padahal badannya segar bugar, sehat walafiat, namun tidak pernah sholat. Macam yang kedua adalah sejumlah orang yang juhal, yang bodoh, tidak mengetahui kewajiban sholat. Padahal Nabi SAW telah mengabarkan, maka sungguh Nabi SAW telah mengabarkan bahwa mereka masuk surga. Sebagaimana terdapat dalam Sunan Ibnu Majah. Maka semisal ini, la yadullu, tidaklah menunjukkan tidak adanya, tidaklah menunjukkan ala adami takfiri tariki salati, tidak dikafirkannya orang meninggalkan salat. Padahal kadang-kadang tersebut karena mereka ini bodoh, tidak mengetahui wajibnya salat. Idza taqarraha, dan jika hal ini telah jelas, maka pendapat yang memberikan vonis kafir untuk orang meninggalkan salat bukanlah pendapat yang keras. Bukan pula pendapat yang keras. Dan dia pada hakikatnya adalah azhal, lebih mudah daripada pendapat yang mengatakan tidak kafirnya. Wa dzalika, dalam tersebut karena kami, ketika kami katakan orang yang meninggalkan salat itu kafir, yakni artinya jika dia masuk Islam kembali mengerjakan salat, maka kami tidaklah menuntutnya untuk mengulangi salat-salat yang dulu telah berlalu. Karena orang yang betul-betul bertobat, maka terhapuslah apa yang dia kerjakan sebelum bertobat. Maka pendapat yang mengatakan kafirnya orang meninggalkan sholat itu lebih enteng, lebih mudah daripada minjah dari satu sisi. Yaitu orang yang bertobat tidaklah dituntut untuk mengulangi ma madha min salawatihi, salat-salatnya yang telah berlalu. Dan orang yang bertobat tidaklah dituntut untuk mengulangi puasanya, tidak dituntut untuk mengulangi ma madha min ibadatihi, ibadah-ibadah yang telah berlalu. Dan jika kami katakan bi adami takfir, dia tidak kafir, maka pada saat itu kami katakan wajib atasnya untuk mengulangi sholat-sholat yang telah berlalu. Namun alasan kalau itu lebih ringan dengan alasan yang disampaikan oleh sesaat di sini, ini batal, ini tidak pas kalau pakai madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan kalau orang itu murtad, ya, kalau seorang yang murtad kemudian kembali ke, masuk Islam, maka amal-amal ibadah yang terjadi saat murtad itu wajib diulangi. Bahkan wajibnya wajib diulangi, wajib diqadha fauran, segera. Kemudian taqaddama, telah lewat makna bersama kita keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingginya kedudukan mereka, tingginya derajat mereka, dan saat ini mu'alif menginginkan untuk menjelaskan man huwa al-afdal min sahabati, siapakah sahabat yang paling mulia. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, Ustaz? Ada. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang beriman bisa memilih surga Dajjal? Kemudian apa saja yang bisa menolong seorang selamat dari fitnah tersebut? Maka orang yang beriman ketika ditawar oleh Dajjal antara kebunnya ataukah apinya, dia akan memilih apinya. Apinya Dajjal yang merupakan surga Allah Subhanahu wa taala. Kiat untuk selamat dari Dajjal, di antara kiatnya adalah membaca doa yang Nabi ajarkan di akhir tasyahud. Demikian juga menghafalkan 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Naam. Ada yang lain? Ya, demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa